Ada sebuah kewajiban baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Dan di dalam sholat tidak pernah datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau beristi'adah dengan mengucapkan suara yang keras, sehingga di dalam sholat ta'awud itu dilafadzkan cukup dengan suara yang lirih, tidak disuarakan. Setelah seorang membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia disyariatkan untuk membaca basmalah. Disyariatkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan bahwasanya dalam permasalahan ini para ulama berselisih, punya dua pendapat. Di antaranya adalah pendapatnya madhab Syafi'i, yang mana mereka mengatakan bahwasanya basmalah di dalam sholat itu harus dikeraskan. Ini pendapatnya madhab Syafi'i. Adapun ulama-ulama yang lain seperti madhab Hambali, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Hanafi, mereka semua berpendapat bahwasanya basmalah tidak disuarakan, cukup diucapkan secara lirih oleh seseorang tanpa dilafalkan. Berdasarkan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga salat di belakangnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan saya tidak pernah mendengar mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat-salat mereka. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat bahwasanya basmalah di dalam salat tidak perlu dikeraskan, namun dilafalkan secara lirih. Adapun orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i yang mengeraskan suara basmalah di dalam salatnya, maka mereka berdalilkan dengan perbuatan sebagian sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena diriwayatkan sebagian sahabat ada yang mengimami salat kemudian mengeraskan suaranya tatkala hendak membaca surat Al-Fatihah. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan sebuah pencerahan kepada kita sekalian, orang-orang yang mengamalkan apa yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, maka mereka juga tidak disalahkan. Karena sahabat tidaklah melakukan sebuah perkara kecuali mereka pasti pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Para sahabat adalah orang-orang yang paling jauh dari perkara bid'ah, sehingga tatkala mereka mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahim, pasti mereka pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkannya. Namun, kenapa Anas bin Malik mengatakan saya tidak pernah, saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, namun mereka tidak pernah, saya tidak pernah mendengar mereka mengucapkan basmalah? Maknanya barakallahu fikum, secara dominan yang paling banyak Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengeraskan suara di dalam melafalkan bismillahirrahmanirrahim. Namun kadang-kadang Rasulullah SAW mengeraskannya, sehingga sebagian para sahabat mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW secara kadang-kadang, dan itulah yang menjadi perkara yang harus kita laksanakan. Ya, yang paling banyak kita tidak mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahim, namun terkadang itu dituntunkan. Terkadang itu dituntunkan, terlebih apabila kita mengimami sholat pada sebuah masjid yang di situ makmumnya sudah terbiasa mengeraskan bismillah, dan tatkala kita tidak mengeraskan bismillah akan menjadi fitnah. Ya, akan menjadi fitnah. Maka silakan mengeraskan suara, berdalilkan dengan perbuatan sebagian sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah seorang mengucapkan ta'awud kemudian berbasmalah bismillahirrahmanirrahim, maka selanjutnya adalah dia membaca suratul Fatihah. Dia membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah barakallahu fikum adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Apabila pada satu rakaat seorang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka seakan-akan dia tidak melaksanakan rakaat tersebut. Salat siapapun yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, maka salat tersebut bukanlah salat yang sah, bukanlah salat yang diterima. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, hadis muttafaqun alaih, riwayat sahabat Ubadah bin Shamit. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam salatnya. Maknanya barakallahu fikum, salat yang tidak dibacakan suratul Fatihah, maka salat tersebut tidak dianggap, salat tersebut tidaklah sah. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga mengucapkan, la tujzi'u salatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun ghairi tamam. Barang siapa yang melaksanakan satu salat dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah padanya, maka salatnya adalah khidaj. Apa itu khidaj? Ay ghairi tamam. Salatnya adalah tidak sempurna. Tidak sempurna berarti barakallahu fikum tidak terpenuhi kewajiban-kewajibannya, tidak terpenuhi rukun-rukunnya, sehingga salat tersebut dianggap tidak sah. Yang melakukannya harus mengulangi salatnya kembali dengan membaca suratul Fatihah pada setiap rakaatnya. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian suratul Fatihah adalah sebuah rukun pada setiap rakaat. Bukan dibaca satu kali setiap sholat, namun dibaca satu kali setiap seorang bangkit pada satu rakaat. Apabila seorang sholat duhur punya 4 rakaat, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah 4 kali pada setiap awal dia berdiri. Apabila seorang sholat subuh punya 2 rakaat, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah 2 kali setiap kali awal dia berdiri. Berbeda dengan doa istiftah. Apabila doa istiftah, maka disunnahkan dibaca 1 kali saja di rakaat yang pertama. Itu pun sunnah dibaca sebelum seorang bertahawud basmalah dan baca surat Al-Fatihah, yakni setelah bertakbir persis dia disunnahkan membaca surat Al-Fatihah, membaca doa istiftah di rakaat yang pertama. Adapun rakaat 2, 3 dan 4 maka tidak perlu untuk membaca istiftah lagi. Namun berbeda halnya dengan suratul Fatihah menjadi sebuah kewajiban pada setiap rakaat, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajari salat seseorang yang jelek salatnya, kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya untuk membaca surat Al-Fatihah, dan di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah hal ini, yaitu bacalah surat Al-Fatihah pada setiap rakaatmu. Bacalah pada setiap rakaatmu. Demikianlah yang menjadi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang mu'allaf yang mana dia setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Dia juga mendapatkan kewajiban sholat. Dan menjadi sebuah kewajiban untuknya mempelajari tentang hukum-hukum sholat, baik itu gerakan-gerakannya maupun perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaannya. Syukur-syukur bisa tahu bagaimana sunnah-sunnahnya di dalam sholat sehingga dia bisa menambah pahala dengannya. Seorang mu'alaf, tatkala dia masuk dalam Islam, dia tidak langsung bisa membaca surat Al-Fatihah. Anaknya tidak mesti hafal bacaan surat Al-Fatihah. Namun dia tetap diwajibkan sholat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bacaan yang dibaca oleh seorang yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Seperti seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, kemudian dia hendak melaksanakan sholat, apa yang dia baca tatkala dia berdiri? Padahal kita tahu tadi Al-Fatihah adalah rukun. Enggak baca Fatihah, tidak ada sholatnya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang permasalahan ini, dan beliau mengatakan, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra' bihi. Apabila kamu hafal Al-Qur'an, yakni bacaan surat Al-Fatihah minimal, maka bacalah surat tersebut. Wa illa, namun apabila kamu tidak hafal surat Al-Fatihah, fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Maka ucapkanlah alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini bacaan yang harus diucapkan bagi seorang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus dia ulangi ini. Terus diulangi, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terus dia ucapkan sampai si imam ruku. Nah, sampai si imam ruku, dia mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan surat Al-Fatihah sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang harus dibaca pada setiap rakaatnya. Ini menunjukkan akan agungnya kedudukan surat Al-Fatihah di dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qasamtu sholata, ya'ni al-fatihata, baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, saya ulang, saya membagi surat Al-Fatihah antara saya dengan hambaku menjadi dua bagian. Fanisfuhali walisfuhali abdi, setengahnya untuk saya dan setengah yang lain untuk hambaku. Walahu wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ikhwan fillah barakallahu fikum, apabila kita memperhatikan surat Al-Fatihah dari awalnya sampai akhirnya, maka di awal itu berisi tentang pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujian-pujian tersebut adalah bagian yang akan Allah subhanahu wa ta'ala terima. Dan setengah dari surat Al-Fatihah isinya adalah permintaan atau doa dari seorang hamba kepada Rabbnya. Dan Allah mengatakan bahwasanya hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Zat yang menjadi penguasa di hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya meminta pertolongan. Kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini adalah bagian Allah. Puji-pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyanjungnya, kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berserah diri kepada Allah bahwasanya hanya kepada-Nya lah kita beribadah, dan hanya kepada-Nya lah kita meminta pertolongan. Kemudian setelahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini doa dari seorang hamba setiap kali dia membaca surat Al-Fatihah. Sehingga nanti akan datang sebuah pembahasan merupakan perkara yang sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Untuk mengucapkan amin yang bermakna ya Allah kabulkanlah. Karena itu adalah doa. Setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah berarti kita berdoa. Berdoa untuk meminta perkara yang sangat besar, yaitu agar dikokohkan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus berarti jalan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam dalam semua aspeknya. Dalam ibadahnya jalan yang lurus, di dalam akhlaknya juga jalan yang lurus, dalam akidahnya jalan yang lurus, dalam manhajnya juga jalan yang lurus, dalam segala hal, dalam urusan-urusan agama kita berada di jalan yang lurus. Inilah yang kita minta di setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, dan kita disunahkan untuk membaca amin. Tatkala kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah, imam mengucapkan amin, kita mengucapkan amin, dan malaikat juga mengucapkan amin. Nah, nanti akan kita lewati pembahasannya juga tentang permasalahan amin. Ini barakallahu fikum pentingnya atau besarnya kedudukan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Besarnya kedudukan surat Al-Fatihah di dalam sholat. Oleh karenanya agama ini menjadikan surat Al-Fatihah sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat yang wajib untuk dibaca di setiap rakaat. Kemudian, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, surat Al-Fatihah merupakan kewajiban dibaca untuk semua orang yang sholat, baik berposisi sebagai imam atau berposisi sebagai makmum atau berposisi sebagai orang yang sholat sendirian di sholat yang di sholat jahriyah, yakni sholat yang dikeraskan bacaannya, di sholat sirriyah, di dalam sholat yang dilirihkan bacaannya, di dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib. Semua orang yang melakukan sholat, dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Setiap seorang yang sholat, dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalam permasalahan ini barakallahu fikum, yang penting untuk kita angkat adalah pendapat sebagian orang yang sebenarnya mereka juga punya salaf. Ini mereka punya ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Namun kita ulas lagi supaya kita lebih bisa memahami permasalahannya. Orang-orang menyatakan bahwasanya apabila saya berposisi sebagai makmum dan imamnya dan sholatnya adalah sholat jahriyah, sholat yang bacaannya dibaca keras seperti sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya, sholat rawih, dan sholat-sholat sunnah yang berjamaah lainnya, apabila saya berposisi sebagai makmum di imam sholat jahriyah, maka saya tidak perlu untuk membaca bacaan apapun. Karena ada hadis, man kana lahu imam faqiraatul imami lahu qiraatun. Barang siapa yang punya imam, maka bacaannya imam adalah sekaligus menjadi bacaan dia. Ya. Juga ada ayat, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Sehingga dalam sholat jahriyah imam membaca bacaan, kita enggak boleh membaca apapun. Kita harus diam. Kita dengarkan, kita diam. Nah, juga ada hadis yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu. Dan apabila imam membaca bacaan dengan keras, maka diamlah kalian. Tiga dalil yang dijadikan dijadikan sebagai landasan orang-orang yang menyatakan bahwasanya makmum pada sholat yang keras kewajiban membaca surat Al-Fatihah gugur. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun perkaranya sebagaimana tadi kita sebutkan, yang benar adalah makmum walaupun sholat jahriyah juga wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Apa dasar kita? Dasar kita adalah hadis yang sangat sahih. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi sudah kita sampaikan. Rasulullah SAW mengatakan, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang-orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, tatkala ada sebagian sahabatnya yang membaca Al-Quran, yakni dalam sholat-sholat mereka, padahal Rasulullah SAW sedang membaca, Rasulullah SAW kemudian bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca bacaan di belakang imam kalian yang juga sedang membaca? Ini bertanya. Wahai sahabatku, apakah di antara kalian ada yang membaca bacaan padahal saya juga membaca? Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, la taf'alu, jangan lakukan itu. Jangan kalian membaca Al-Quran dalam sholat-sholat kalian padahal saya sedang membaca Al-Quran juga. Jangan lakukan itu. Illa, kecuali, ini perhatikan yang perlu digarisbawahi, illa, kecuali bi fatihatil kitab, kecuali bacaan surat Al-Fatihah, fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena tidak ada salat bagi siapapun yang tidak membacanya. Ini dengan jelas Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk membaca bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalam salat-salat mereka padahal imam sedang membaca bacaan dengan keras, kecuali bacaan surat Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian mau kita kemanakan dalil-dalil yang tadi? Nah, sekarang tinggal kita bahas mau dikemanakan dalil-dalil yang tadi, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah perhatikan dan diamlah kalian. Kemudian hadis Rasulullah SAW, imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila dia membaca maka diamlah kalian. Para ulama menjawab tentang permasalahan ini, diantaranya adalah Al-Lajnatud Daimah, yaitu Dewan Fatwa, Komite Fatwa yang ada di Saudi Arabia, yang dahulu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pernah ditanya tentang permasalahan ini, beliau menjawab hadis tersebut adalah hadis yang umum. Hadis umum dan dikhususkan dengan hadis Ubadah bin Shamit bahwasanya tidak ada salat yang orangnya tidak membaca surat Al-Fatihah padanya. Tanyanya barakallahu fikum. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan dan diamlah. Ini berlaku untuk selain surat Al-Fatihah. Ini berlaku untuk selain surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya tetap wajib dibaca. Juga hadis Rasulullah SAW, imam dijadikan untuk diikuti. Apabila dia takbir maka takbirlah kalian. Apabila dia membaca diamlah kalian. Ini berlaku. Perintah diam tatkala imam membaca ini berlaku selain bacaan surat Al-Fatihah. Selain bacaan surat Al-Fatihah. Sehingga dalam sholat jahriyah, sholat jahriyah adalah sholat yang dikeraskan suaranya ya. Sholat subuh, maghrib dan isya, ini sholat wajibnya. Dalam sholat jahriyah, seorang makmum hanya diperkenankan membaca surat Al-Fatihah toh. Hanya diperkenankan untuk membaca surat Al-Fatihah saja, tidak lebih. Tidak boleh baca suratan. Ya. Tidak boleh baca suratan. Yang dibaca hanya surat Al-Fatihah saja. Selebihnya mendengarkan imam membaca. Imam membaca. Ini pendapat yang benar. Adapun hadis yang berbunyi man kana lahu imam fa faqira'atuhu lahu qira'ah, barang siapa yang punya imam maka bacaannya imam juga bacaan dia. Ini hadis yang dhaif, ini hadis yang dhaif sebagaimana dikatakan oleh Rajnah Daimah tadi, hadis ini hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, sehingga rukun membaca surat Al-Fatihah tetap ada bagi makmum yang berada di belakang imam pada sholat jahriyah, tetap wajib. Sekarang pertanyaannya, sekarang kita sudah tahu bahwasanya baca surat Al-Fatihah bagi makmum, imam, sholat sendirian, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jahriyah mutlak wajib. Sekarang pertanyaannya, bagi makmum yang sholat di belakang imam sholat jahriyah, kapan dia membaca surat Al-Fatihah? Kapan dia membaca surat Al-Fatihah? Kalau dalam sholat sirriyah, yakni sholat yang tidak dikeraskan suaranya, ini kan mudah. Maknanya bertakbir, imam bertakbir, kita bertakbir, imam baca doa istiftah, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah suratan sendiri, kita juga baca istiftah sendiri, kemudian Al-Fatihah sendiri, kemudian suratnya sendiri. Nah sekarang bagaimana? Apabila sholatnya sholat jahriyah, makmumnya kapan membaca surat Al-Fatihah? Dalam permasalahan ini barakallahu fikum, seorang diberikan pilihan dua. Diberikan dua pilihan. Yang mana dua pilihan ini, masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, berporos pada larangan untuk mendahului imam. Berporos pada larangan untuk mendahului imam. Maknanya, walaupun seorang makmum diwajibkan membaca surat Al-Fatihah pada sholat jahriyah, namun dia membaca surat Al-Fatihah tidak boleh mendahului imam. Imam belum baca surat Al-Fatihah, kita sudah baca Al-Fatihah dulu. Ini gak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Bacanya kapan? Diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, tatkala imam menyelesaikan satu ayat, kita baca satu ayat. Imam mengatakan, imam, contohnya kita sholat di belakang imam yang bacaannya pelan ini, bacaannya pelan. Satu ayat sekarang ada jeda sedikit, kita bisa baca cepat Al-Fatihah di situ. Ya, imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam sedikit, imamnya ada jeda sedikit. Kita bisa baca di situ Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ini kalau memungkinkan, ada jeda sedikit yang kita dapatkan dari imam. Kalau enggak imam baca yang enggak ada jeda, berarti enggak ada kesempatan. Pilih kepada pilihan yang berpindah kepada pilihan yang kedua. Apa itu pilihan yang kedua? Setelah mengucapkan amin, setelah kita mengaminkan Al-Fatihah hanya imam, imam mulai membaca suratan pendek, kita baca surat Al-Fatihah di situ. Ya. Dan ini yang paling mungkin untuk kita lakukan. Setelah imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin terus, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imamnya amin, kita juga ikut amin. Setelah itu imamnya membaca suratan pendek wadhuha. Kita baca surat Al-Fatihah di situ. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus seperti ini. Sampai selesai, imam masih melanjutkan suratan, masih membaca suratan, kita dengarkan. Kita enggak boleh tambah suratan. Cukup baca Al-Fatihah saja, kemudian kita dengarkan imam membaca Al-Qur'an. Ya. Sekarang ada permasalahan lagi. Bagaimana apabila kita sholat di belakang imam yang setelah Al-Fatihah itu dia senantiasa membaca surat yang terlalu pendek, ya. Atau membaca suratan cuman kencang sekali setelah Al-Fatihah, kemudian imam tersebut kalau membaca bacanya wadhuallahi sajama wadakarbu qala terus, ya kan? Sehingga apabila kita membaca surat Al-Fatihah, tidak ada selesai, tidak ada kesempatan untuk selesai membaca surat Al-Fatihah. Ini kan biasanya ada, terutama di bulan Ramadan. Ini di salat tarawih, ya kan? Di salat tarawih di masjid-masjid yang ya biasanya 21 rakaatnya lebih cepat dari dibandingkan 11 rakaat. Ini biasanya imamnya baca seperti itu. Bacaannya luar biasa, kebut, luar biasa kebut. Nah, kalau kita mau ambil pilihan yang pertama tadi, imam baca satu ayat, kita baca satu ayat, ini juga tidak memungkinkan. Kita mau baca setelah imam baca Al-Fatihah juga nanti keburu ruku. Bagaimana ini? Maka dalam keadaan seperti ini, kita memiliki keadaan darurat. Kita memiliki keadaan darurat. Kalau kita sudah paham imam seperti itu, kebiasaannya, maka silakan imam baca surat Al-Fatihah, antum baca surat Al-Fatihah. Tidak mengapa dahului imam, tidak mengapa. Dan seperti ini, tidak mengapa antum mendahului imam. Karena ini posisi darurat. Daripada antum menunggu imam, antum gak dapat Al-Fatihah, antum gak dapat satu rakaat, mendingan antum mendahului imam. Dan itu adalah perkara yang difatwakan oleh para ulama. Apabila kita sholat di belakang imam yang seperti ini bacaannya, kebut, ya, kalau kita nunggu dia selesai Al-Fatihah, kita gak dapat kesempatan baca surat Al-Fatihah, bacalah tatkala imam membaca atau sebelumnya, silakan. Bacalah tatkala imam membaca berbarengan atau sebelumnya. Barakallahu fiik. Namun tetap yang lebih menenangkan hati adalah enggak usah salat di belakang imam yang seperti ini. Kalau ada imam yang lain, apalagi saya pernah mengikuti salat rawih yang imamnya seperti ini, bukan sekedar bacaannya saja cepat. Namun tumakninah dalam rukuk dan sujud itu tidak ada. Tumakninah dalam rukuk dan sujud ini tidak ada. Padahal tumakninah adalah salah satu rukun sholat. Tatkala kita rukuk, harus betul-betul pas rukuk dan diam sejenak. Jangan baru setengah rukuk kemudian Allah, Allah. Sujud ya Allah, Allah. Belum sempat baca Subhanallah, Subhanallahilazim, Subhanallahilazim. Dalam sujud Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal a'la, belum sempat baca itu walaupun satu kali langsung bangkit lagi. Seperti ini dikhawatirkan kalau enggak ada tumakninahnya salatnya enggak sah. Ya, kalau tidak ada tumakninahnya salatnya tidak sah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang jelek salat, yaitu seperti itu keadaannya. Ya, rukuknya tidak tumakninah, ya kan? Kemudian sujudnya tidak tumakninah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajari dia rukuk, irka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai kamu betul-betul tumakninah rukuknya. Tatkala kamu rukuk itu barakallahu fikum, sudah betul-betul rukuk posisinya. Jangan baru sampai rukuk, belum sempat membaca bacaan langsung bangkit, apalagi belum sampai rukuk, baru setengah rukuk langsung bangkit. Ini yang diingkari. Tatkala Rasulullah SAW melihat orang yang salatnya seperti ini, Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi terus sampai 3 kali. Tatkala orang tadi menyatakan saya tidak bisa salat selain dari salat yang telah saya lakukan, kemudian Rasulullah SAW mengajari dia tata cara salat dan dia salat sebagaimana tadi. Dia rukuk, diperintahkan untuk rukuk sampai itu manilah rukuknya, kemudian sujud sampai itu manilah sujudnya, dan begitu seterusnya. Terus sedikit terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah bagi makmum yang berada pada sholat jahriyah. Ya, isyanya sudah dekat ya? Belum. Ya, pertanyaan enggak apa-apa pertanyaan. Sampai lewat tadi kan. Ya, sabar, silakan. Kalau maksud kita ikut salat berjamaah, tapi kan tadi disampaikan bacaan imam itu adalah bacaannya juga itu kan tadi. Nah, bagaimana kita ini maksud pas kita dapati imam sudah rukuk, kita juga rukuk. Itu kan sudah masuk itu kan satu rakaat. Ya itu pertanyaan saya. Yang kedua, kita tidak sempat baca surat Al-Fatihah kan. Yang kedua, kadang kita dapati imam itu terlalu laju, kalau itu tidak di atas. Kita belum sempat, baru pertengahan surat Al-Fatihah sudah ruku. Nah, bagaimana? Apakah kita ikuti imam tersebut atau kita lanjutkan imam? Soalnya kalau kita selesaikan surat Al-Fatihah, kita telat itu. Mungkin imamnya sudah sujud, kita sudah masih yang selesaikan surat Al-Fatihah. Itu gimana itu? Yang pertama, Al-Masbuk, seorang yang masbuk. Dalam permasalahan ini, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah." Ya, "Man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah." Siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah dapat satu rakaat. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapat satu rakaat. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini menjadi pengecualian untuk hadis barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka dia tidak ada sholat. Dikecualikan dengan hadis barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Barang siapa yang masuk ke masjid kemudian mendapati imamnya dalam keadaan rukuk, kemudian dia bertakbiratul ihram, kemudian rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat selama dia tidak mendapati berdirinya imam. Ini poin, selama dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, bukan berdiri kemudian rukuk. Imam sudah rukuk ini, kita masuk, belum masih berdiri, tapi sudah rukuk. Maka silakan kita bertakbir, takbiratul ihram, kemudian diam sejenak, bersedekap sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian juga mengatakan tidak perlu sedekap, takbiratul ihram, berdiri sejenak, kemudian langsung rukuk bersama imam, ini dapat satu rakaat. Ini dapat satu rakaat. Selama kita mendapati imam dalam keadaan rukuk, ya. Selama kita mendapati imam dalam keadaan rukuk. Namun apabila kita mendapati imam dalam keadaan berdiri, kemudian kita bertakbir dan ikut berdiri bersama imam, tidak lama imamnya rukuk dan kita belum membaca surat Al-Fatihah, maka kita tidak mendapatkan satu rakaat. Ya, kita tidak mendapatkan satu rakaat. Contoh, imam sudah terakhir membaca surat. Sudah terakhir membaca surat, belum rukuk, kita masuk. Allahu Akbar. Imam masih berdiri, kita berdiri. Tidak lama baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, imam di depan sudah Allahu Akbar. Rukuk. Kita belum sempat baca surat Al-Fatihah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna maju ilal imamu liutama bihi, fa idza kabara fakabiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam takbir, takbirlah kalian. Apabila imam ruku, rukulah kalian. Nah, dalam keadaan seperti ini berarti kita harus mengikuti imam. Karena tatkala imam ruku, kita harus ruku. Spontan kita ikut imam. Setelah imam ruku, kita ruku. Maka kita ruku. Dan kita belum baca surat Al-Fatihah, berarti kita belum dapat satu rakaat. Karena kita dapat berdirinya imam, bukan rukuknya imam. Ya. Karena kita dapat berdirinya imam, bukan rukuknya imam. Kalau kita dapatnya rukuknya imam, berarti kita dapat satu rakaat. Itu sebagai bentuk pengecualian dari keumuman wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Menambah satu rakaat tidak masalah. Menambah satu rakaat tidak masalah. Supaya dapat. Apalagi dalam sholat sirriyah yang kita nggak tahu ini imam sudah akhir bacanya atau belum. Jika kita datang, oh ini kayaknya sudah dari tadi berdirinya nih. Saya berdiri di belakang dulu aja lah. Nunggu imam rukuk baru saya rukuk. Tidak seperti itu. Badiru bil amal, bersegeralah dalam amalan. Dalam keadaan seperti ini kita segera. Segera. Itu yang tadi itu ya. Nah, pertengahan kita sholat imamnya sudah jadi itu Pak ya. Ya, jangan menunda-nunda. Mananya jangan di belakang sendiri berdiri nunggu imam rukuk, enggak. Kita masuk imam rukuk ya, enggak masalah. Nambah satu rukaat insyaallah mudah, ringan, enggak masalah. Baik. Kemudian yang kedua. Umpamanya ini kan kita sedang sholat berjamaah. Kita kan enggak tahu permainan setan itu kayak gimana kan. Kadang itu kita menghayal dan lupa baca Al-Fatihah dan nanti kita baca setelah di akhir itu. Di ayat-ayat itu imam sudah menunjukkan bahwa apakah itu juga kita tidak mendapatkan keberkahan? Baik, ini hampir mirip dengan pertanyaan yang kedua. Bisa diulang dari pertanyaan yang kedua mungkin? Bisa diulang pertanyaan yang kedua tadi, tolong Bapak. Oh, yang kedua tadi itu pas kita dapati imam itu rakaat ketiga kan, itu kan sampai surat Al-Fatihah ya. Terlalu cepat ya? Itu terlalu laju. Belum mungkin imam itu belum pertengahan surat Al-Fatihah sudah. Ruku anunya imamnya kita belum selesaikan surat Al-Fatihah. Nah kalau kita selesaikan surat Al-Fatihah dan kita telat, itu kita imam aja atau selesaikan Al-Fatihah atau gimana itu? Nah, ini masuk dalam keumuman hadis Ubada bin Somit, tidak ada sholat bagi siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Orang yang bermakmum pada imam yang seperti itu, dia baru baca surat Al-Fatihah setengah, kemudian imamnya ruku, kita ini sebagai makmum punya kewajiban untuk mengikuti imam bagaimanapun imam berbuat sesuatu. Tadi kita sampaikan hadisnya, apabila imam ruku maka rukulah kalian, berarti kita harus ruku. Apalagi kalau kita menyelesaikan Al-Fatihah nanti malah kita tidak dapat rukunya imam. Namun permasalahannya, apakah rekaat yang tidak selesai Al-Fatihahnya itu dianggap sebagai satu rekaat? Wallahu a'lam, rekaat tersebut tidaklah dianggap sebagai rekaat sholat. Rekaat tersebut tidaklah dianggap sebagai rekaat sholat. Yang bacaan Al-Fatihahnya belum selesai atau bahkan kurang setengah ayat atau kurang satu ayat, setengah ayat bisa diselesaikan, kurang satu ayat, kemudian dia rukuk tanpa menyempurnakan Al-Fatihah, maka rekaat tersebut tidak dianggap. Rekaat tersebut tidak dianggap. Berarti kalau tadi rekaat yang ketiga dia belum selesai baca Al-Fatihah, dia rukuk bersama imam, berarti imam yang salah, dia berdiri lagi tambah satu rukaat. Ya, imamnya salam, kemudian dia berdiri lagi tambah satu rukaat sendirian. Kalau kita sudah tahu imam di rekaat yang ketiga itu bacaannya cepat, ambil ibroh. Di rekaat yang keempat kita juga cepat bacaannya gitu. Ya kan? Kita juga cepat, usahakan cepat. Yang penting sempurna bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ila sempurna. Ya kan? Dengan shalatul mustaqim, shalatal ladzina an'amta 'alaihim wa 'alaihim. Cepat. Jangan kita tahu rekaat ketiga imamnya cepat, kita masih alhamdulillahirabbil alamin. Jalan lagi seperti itu. Cepatkan aja. Ya, cepatkan aja. Cepatkan kalau kita dapat. Kalau kita dapatkan imamnya di rekaat yang ketiga cepat ya, kita cepat lagi. Jadi nggak usah ditambahannya nanti rekaatnya kalau kita bisa ambil cepat. Ya, kalau di rekaat yang keempat kita dapat Al-Fatihah, berarti yang ditambah rekaat yang ketiga aja tadi, ya kan? Yang rekaat yang kita nggak baca Al-Fatihah. Begitu pula pertanyaan tadi yang disambung. Bahwasanya terkadang seorang digoda oleh syaitan dibuat lupa sehingga lupa baca surat Al-Fatihah, juga sama hukumnya. Setiap rekaat yang enggak ada Al-Fatihahnya maka rekaat tersebut tidak sah. Satu rekaat kita enggak baca surat Al-Fatihah, imam salam, kita berdiri lagi baca surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir lagi, salam gitu. Berarti kita nambah satu rekaat apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada satu rekaat. Rekaat tersebut tidak dianggap dan kita harus memperbarui rekaat setelah imam mengucapkan salam. Seperti itu. Nah, ya. Terkait dengan surat yang dijelaskan makmum, itu wajibannya kan cuma baca surat Al-Fatihah. Ya, betul. Takbiratul ihram itu perlu baca dua kisah dan. Apabila imam diam, ada waktu baca surat ada waktu baca doa istiftah, silakan baca doa istiftah. Silakan baca doa istiftah. Apabila imamnya biasanya diam sebelum Al-Fatihah itu hanya sebentar, pilih doa istiftah yang ringan juga. Pilih doa istiftah yang juga ringan. Seperti itu. Jadi diperbolehkan baca surat, baca doa istiftah diperbolehkan bagi makmum walaupun dalam salat jahriyah selama ada waktu diamnya imam. Selama ada waktu diamnya imam. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada saya tanyakan ini. Katalah permasalahan di kampung. Ini kan ada saudara kita di sini yang mau masuk ke Kristen. Kemudian dia pengantin. Apakah boleh kita hadir atau bagaimana? Ya, mas, sementara kita diundang, apakah boleh hadir atau bagaimana? Dan di sini juga orang dia juga yang ngerjain. Apanya? Untuk masak-masaknya. Ada warga kampung murtad, sudah murtad. Dia mau murtad. Mau murtad, sudah murtad. Dia pertanyaan. Apa kita fasilitasi dengan cara mereka? Fasilitasi enggak? Fasilitasi enggak? Membantu masak enggak? Ini seakan-akan kita, apalagi dia murtad, seakan-akan kita menyetujui kalau dia murtad, kita tetap biasa-biasa saja. Padahal kita sangat benci kepada orang yang seperti itu, mempermainkan agama sampai murtad. Kita benci dan tunjukkan kebencian kita. Kalau kita bisa nasihati, nasihati. Kalau dia tidak bisa nasihati, tunjukkan bahwasanya kita gak ridho. Tunjukkan kalau kita benci. Seandainya kita memboikot itu bisa menjadi pelajaran untuk dia, boikot. Bahkan seperti itu. Karena orang yang murtad, barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengatakan, man ghayyara dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hukum syar'inya dan tugas penguasa. Penguasa gak melakukan, kita gak melakukan. Ini tugas penguasa. Sehingga seorang kafir yang asli dengan seorang murtad, hukumannya berbeda. Kalau seorang kafir asli di negara muslim, ini masih boleh hidup dengan membayar jizyah. Jizyah itu adalah upeti, membayar upeti dengan tangannya sendiri, gak boleh diwakilkan supaya dia rendah gitu loh. Namun kalau murtad, Rasulullah SAW gak kasih toleransi. Man ghayyara dinahu faqtuluh, yang mengganti agamanya bunuh. Dan hukumnya seperti itu, pancung. Ini tugas penguasa tapi. Bukan nanti dinukil, wah ustadz itu nyuruh dibunuh. Enggak seperti itu. Ini tugas penguasa. Ini kalau penguasa gak melakukan, ini di luar tanggung jawab kita. Yang penting, barakallahu fikum, bahwasanya kemurtadan itu adalah perkara yang sangat-sangat menyelisihi syar'i. Nasihati dengan cara yang lembut. Tidak bisa dinasihati. Tunjukkan kebencian kita, bosnya kita gak suka sama kamu karena kamu berbuat yang seperti itu jijiknya. Apalagi sampai kamu mau menikah, kemudian kita suruh bantu, gak mau. Kita tidak mau berpartisipasi dalam pernikahan ini, pernikahan yang dibangun di atas al-ithmi wal-udwan, yang dibangun di atas dosa dan permusuhan. Namun kalau dia disikapi lembut, lebih lunak, silakan sikapi lembut. Kalau enggak bisa disikapi lembut, didakwahi masih ngeyel-ngeyelan, tunjukkan kebencian kita. Tunjukkan kebencian kita. Jangan sampai ada orang-orang yang memahami kalau kita istilahnya setuju-setuju aja si fulan pindah agama karena itu hak asasi manusia. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Tunjukkan kalau kita benci, kita punya agama, kita punya Allah. Agama Islam tidak dipermainkan dengan cara keluar dari agama hanya untuk seorang wanita saja, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Baik. Jadi kelas agama kita dia ada segi sosial. Kita ada segi sosial kan, ya yang namanya sosial kan kita tidak melihat lagi ini lagi. Maksudnya? Nah, apa? Kan kita kalau namanya bermasyarakat, ya kita tidak melihat dari ini agama kan. sebagai tetangga punya hak tetangga. Dia murtad, tapi dia tetangga kita, tetap punya hak tetangga. Kita enggak boleh mengganggu, ya. Dia sebagai seorang kafir hidup di negara muslim, dia juga punya hak yang harus kita tunaikan. Kita tidak boleh mengganggu dia, kita tidak boleh menyakiti dia, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Enggak, cuman untuk meridhoi agamanya dan meridhoi perbuatannya atau berbuat sesuatu yang mengesankan bosnya, kita setuju dengan dia ini enggak? Di antaranya perbuatan sosial yang apabila kita lakukan seakan-akan itu menjadi sebuah kode kalau kita setuju dan tidak terlalu benci dengan perbuatan dia adalah kita membantu resepsinya. Ya. Kita membantu resepsinya. Cuman kalau masalah tetangga ya barakallahu fikum tidak mengganggu, kita punya makanan lebih, kita kasih, dia minta pertolongan, dia minta hutang, dia pinjam kendaraan, kita kasih, ini hak, silakan. Cuman dalam masalah agama atau dalam perkara-perkara yang apabila kita lakukan dapat mengesankan, kita tidak terlalu benci, jangan. Seperti itu. Baik, itu mungkin sudah terlalu malam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.